السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dan bermajelis di tempat ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melaksanakan ataupun menjalankan satu bentuk amalan ibadah yang paling mulia, yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu ad-din. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita yang telah kita bacakan sebelumnya, yaitu membaca manzumah al-ha'iyah karya al-imam al-hafidh Abu Bakar Abdullah Ibnu Abi Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Dan demikian pula kita membacakan syarah penjelasan yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita lanjutkan kembali penjelasan dari Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam menjelaskan bait yang pertama, tamassak bihablillahi wattabi'il huda, berpeganglah dengan hablillah, dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala, wattabi'il huda, dan ikutilah al-huda, petunjuk. Sampai kita pada perkataan beliau, ya, atau sebelumnya beliau menjelaskan, ya, makna tamassak bihablillah yakni i'tasim, berpeganglah dengannya, yaitu dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala, yang ditafsirkan di sini dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Kemudian beliau menyebutkan bahwasannya al-ikhtilaf wal iftiraq ini merupakan kebiasaannya ahlul kitab. Kebiasaan ahlul kitab yang mereka saling berselisih dan berpecah belah akibat apa? Akibat mereka tidak berpegang dengan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu At-Taurah wal Injil. Kemudian kata beliau, wa hadhihi natijatun hatmiyatun li kulli man la ya'khudhu dinahu wa aqidatahu min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan, ya, akibat yang pasti bagi setiap orang yang tidak mengambil agamanya dan akidahnya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini akibatnya, konsekuensinya, ya, akibat dari tidak berpegang dengan Alkitab dan sunnah adalah perpecahan dan perselisihan. Fa innan natijatal ikhtilafu wa tafarruq, maka akibatnya adalah perselisihan dan perpecahan. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun fataqatta'u amrahum bainahum zuburan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-52 dan 53. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa inna hadhihi ummatukum, dan inilah ummatukum, dan inilah milah kalian, agama kalian, ummatan wahidah, yaitu agama yang satu. Wa ana rabbukum fattaqun, dan aku adalah Rabb kalian, fattaquni, maka bertakwalah kalian kepadaku. Fataqattu'u amrahum bainahum, maka mereka, ya ahlul kitab, saling memutus perkara-perkara mereka di antara mereka dengan bercerai-berai. Yakni mereka saling memutus-mutus, ya, memotong-motong agama mereka. Fataqattu'u amrahum bainahum zuburan, kullu hizbin bima ladaihim farihun, yang mana masing-masing setiap kelompok merasa bangga, merasa takjub dengan apa yang ada di sisi mereka. Farihun mu'jibun, kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok, masing-masing hizb, mereka merasa bangga terhadap apa yang ada di tengah-tengah mereka. Ini kullun ahdatha lahu madhhaban wa manhajan yukhalifu bihi ghairah, masing-masing saling membuat perkara-perkara baru, membuat madhab, membuat suatu manhaj, metode, yukhalifu bihi ghairah, yang mereka saling, masing-masingnya saling menyelisih yang lain, saling berbeda. Masing-masing mereka membuat suatu madhab, suatu manhaj, tentunya yang tidak berdasarkan, tidak berlandaskan dengan Alkitab dan Sunnah, yang mana mereka saling menyelisih yang lainnya. Kita lihat Al-Firat, kelompok-kelompok yang ada, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan yang lainnya, mereka berbeda. Mereka tidak cocok antara Ikhwanul Muslimin dengan Hizbut Tahrir misalnya. Hizbut Tahrir, mereka tidak cocok. Kelihatannya saja mereka, ya kita lihat akur, ya, ketika demo bareng Hizbut Tahrir dengan Ikhwanul Muslimin, secara zahirnya kita lihat bareng, padahal mereka tidak bersatu. Dan itu wati, mereka tidak bersatu, berbeda mereka, berbeda dalam metode dakwah mereka. Ya, kalau Ikhwanul Muslimin, mereka berdakwahnya dengan melalui parlemen, masuk ke parlemen, pemerintahan. Adapun Hizbut Tahrir tidak, berbeda dari sisi itu dan dari banyak sisinya. Fahasolat fitanun azimah, maka terjadilah fitnah yang sangat besar. Wasyururun kathirah la asima minha illa bil'itisami bikitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, maka terjadilah fitnah yang sangat besar dan kejelekan yang sangat banyak, yang mana tidak ada yang bisa terjaga darinya kecuali dengan berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walasiyama fil asli wal asas wa huwa al aqidatul lati yajma'u Allahu biha bainan nas, terlebih dalam perkara usul, dalam perkara usul, ya, dan dalam perkara asas. Wa huwa al aqidah, yaitu dalam permasalahan aqidah, ini yang paling penting. Allati yajma'u Allahu biha bainan nas, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mempersatukan dengannya antar manusia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mempersatukan manusia di atas akidah yang satu, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iyuridu ayyakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna allaha alafa bainahum innahu azizun hakim. Dan apabila mereka hendak mengelabuhimu wahai Muhammad, fa inna hasbaka Allah, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencukupimu, cukup bagimu Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menguatkanmu dengan pertolongannya dan dengan kaum mu'minin. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatukan mempersatukan hati-hati mereka, ini syahidnya. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya engkau menginfakkan seluruh apa yang ada di muka bumi seluruhnya, engkau infakkan seluruh apa yang ada di permukaan bumi, kekayaan-kekayaan yang ada di permukaan bumi, ma allafta baina qulubihim, maka engkau tidak akan bisa untuk mempersatukan antara hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang mempersatukan hati-hati mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha bijaksana. Fala yu'allifu bainal qulub, fala yu'allifu bainal qulubi kathratul ata. Maka kata Syekh di sini, tidak bisa untuk mempersatukan hati-hati itu dengan memperbanyak pemberian. Tidak bisa. Ya. Dalam rangka untuk mempersatukan kaum muslimin, maka ya, dilakukan santunan, memberikan santunan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, maka tidak bisa, kata beliau. Wa kasratul amwal, demikian pula dengan banyaknya harta, tidak bisa. Tidak bisa mempersatukan kaum muslimin dengan harta. Bal hadhihi tazidul quluba nufratan wa tabaghudan. Bahkan yang seperti ini itu akan menambah hati itu menjadi lari dan saling membenci. Ini akan terjadi. Mahma anfaqta minal amwal falan tu'allifa bainal qulub. Berapapun engkau infakkan dari harta-harta yang ada, maka sekali-kali tidak akan mempersatukan antara hati-hati yang ada. Tidak bisa. Berapapun yang diinfakkan untuk mempersatukan kaum muslimin, maka sungguh tidak akan bisa mempersatukan di antara hati-hati manusia. Wa innamal ladzi yu'allifu bainal qulubi huwal Qur'an wa sunnah. Dan hanya saja yang bisa mempersatukan antara hati-hati, ya, di antara hati-hati manusia adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini yang bisa mempersatukan hati-hati manusia, mempersatukan kaum muslimin. Waqad haddharana Allah subhanahu mimma waqa'a fihi al-umamus sabiqatu min tafarruqiha ba'da ja'at hal bayyinat. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kepada kita terhadap apa-apa yang terjatuh padanya umat-umat terdahulu berupa perpecahan setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata, setelah datang kepada mereka kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita supaya tidak terjatuh sebagaimana mereka terjatuh ke dalamnya, ya, umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah." Dan tidaklah berpecah belah ahlul kitab kecuali setelah datang kepada mereka petunjuk. Kecuali setelah datang kepada mereka petunjuk. Ya, karena mereka menyelisihinya, maka yang terjadi adalah perpecahan di tengah-tengah mereka. Ini jelas. Perkara yang jelas. Ketika seorang menyelisihi apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka yang terjadi adalah perpecahan. Ya, bagaimana tidak? Ya, karena landasannya tidak sama. Apabila masing-masing orang itu mengandalkan pemikirannya, ide-idenya, maka tidak akan menyatu. Karena pemikiran manusia berbeda-beda. Ide manusia itu berbeda-beda. Tapi kalau landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah, semuanya tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala akan mempersatukan di antara kaum muslimin. Ini perkara yang jelas yang harus kita renungi dan perhatikan untuk kemudian kita bisa mengamalkannya. Laisa lahum udhrun, tidak ada pada mereka udhur, yaitu tidak ada udhur bagi ahlul kitab, li'annallaha bayyana lahum, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada mereka, telah menjelaskan kepada mereka syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum taraku hadhil bayyinah fatafarraqu, akan tetapi mereka ahlul kitab meninggalkan penjelasan ini, bukti yang nyata ini, yaitu Alkitab yang turun di tengah-tengah mereka, At-Taurah wal Injil, fatafarraqu, sehingga mereka pun saling berpecah belah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian, ya, janganlah kalian seperti orang-orang yang mereka saling bercerai-berai dan saling berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat, petunjuk, bukti, keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, kaum muslimin, kaum mukminin, untuk berhati-hati dari menempuh cara-cara cara ahlul kitab. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, mengutus nabi-nabi di tengah umat sebagai mubasysyirin, pemberi berita gembira, wa mundzirin, dan pemberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan menurunkan bersama mereka Alkitab dengan kebenaran. Liyahkuma bainan nas fi ma ikhtalafu fihi, dalam rangka untuk menghukumi di antara manusia terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Wa ma ikhtalafa fihi illa alladziina utuuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat baghyan bainahum, dan tidaklah berselisih padanya kecuali orang-orang yang telah diberikan Alkitab kepada mereka, min ba'di ma ja'athumul bayyinat, setelah datang kepada mereka petunjuk, baghyan bainahum, sebagai suatu bentuk sikap melampaui batas di antara mereka, sikap berlebihan. Fahadallahu alladzina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biiznih, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kaum mukminin, lima ikhtalafu fihi minal haqq, terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan dari al-haq dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahdi may yasha ila siratin mustaqim. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza qama yusalli minal lail, beliau mengucapkan suatu doa apabila beliau bangun untuk melakukan salat malam. Jadi antara doa yang dibacakan oleh beliau adalah Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkuma baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi idznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ini doa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat malam, doa istiftah, ya, iftitah atau istiftah ketika hendak salat malam. Ya Allahumma rabba Jibril, ya Allah Rabbnya Jibril, wa Mikail, wa Israfil, fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit dan bumi, alimal ghaibi was syahadah, yang mengetahui perkara-perkara ghaib dan perkara-perkara yang disaksikan. Anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun, engkau yang menghukumi antara hamba-hambamu terhadap apa yang mereka perselisihkan padanya. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik, berilah aku petunjuk terhadap apa-apa yang diperselisihkan padanya berupa kebenaran dengan izinmu ya Allah. Innaka tahdi man tasha' ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkau adalah yang memberikan petunjuk bagi orang-orang yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Kata Syekh Shalih Fauzan di sini, wa hadza du'aun 'adzim ya'simullahu bihil muslima minal ahwa'i wal fitani wasyurur. Dan ini merupakan doa yang agung, yang mana Allah Subhanahu wa taala dengannya menjaga seorang muslim dari mengikuti hawa nafsu dan menjaganya dari fitnah dan berbagai macam kejelekan-kejelekan. Nah, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Walaupun hadis ini di dalamnya terdapat kelemahan, sebagian ulama menganggap hadis ini adalah hadis yang memiliki illah, ya, memiliki penyakit. Yang mana hadis ini diriwayatkan dari jalan Ikrimah bin Ammar dari Yahya bin Abi Katsir, yang disebutkan oleh sebagian para ulama ilal yang ahli di bidang illah, bahwasanya riwayat Ikrimah bin Ammar dari Yahya bin Abi Katsir adalah riwayat muqtaribah, riwayat yang goncang, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhuna Yasin rahimahullahu taala dalam ta'liq beliau terhadap syarah aqidah at-tahawiyah. Wallahu taala alam bisawab. Namun bagi yang menganggap hadis ini adalah hadis yang sahih, apalagi ini adalah riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, maka tidak mengapa untuk diamalkan insyaallah taala. Thumma qala an-nadhim rahimahullah, kemudian an-nadhim al-Imam Abu Bakar Ibnu Abi Daud rahimahullah, ya, mengatakan wattabi'ul huda, tamassak bihablillahi wattabi'ul huda. Maknanya wattabi'ul huda, dan ikutilah al-huda. Al-huda yang dimaksud di sini adalah huwallazi bu'itha bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Al-huda yang dimaksud di sini adalah apa-apa yang diutus dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu petunjuk. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-huda. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan huda, dengan petunjuk hidayah, wa dinil haqq, dan dengan agama yang hak, agama yang benar, liyudhhirahu 'alad dini kullih, dalam rangka untuk memenangkan agama tersebut di atas seluruh agama yang batil. Walau karihal musyrikun, walaupun kaum musyrikin membenci agama tersebut. Wal huda, dan yang dimaksud dengan al huda adalah al ilmun nafi', adalah ilmu yang bermanfaat. Ini yang dimaksud dengan al huda. Wa dinul haq, adapun yang dimaksud dengan dinul haq adalah al-amalu salih, amal salih. Jadi huwallazi arsala rasulahu bil huda, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan al-huda, yakni ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan agama yang hak, yaitu amal yang salih. Ini makna al-huda dan dinul haq. Walaupun al-huda yang dimaksud dengan al-hidayah itu sendiri sudah mencakup makna ilmu nafi' wal amalu soleh, dan amal yang soleh. Seorang yang dia tidak mendapatkan, ya, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, maka dia belum mendapatkan hidayah. Demikian pula seorang walaupun dia telah diberi ilmu dengan segudang ilmu, tapi dia tidak diberikan taufik untuk mengamalkannya, untuk beramal yang saleh, maka dia juga belum mendapatkan hidayah. Sehingga ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ya Allah kepada kami jalan yang lurus, kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya kita adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Ya, karena inilah hidayah, ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Berapa banyak orang-orang yang mereka rajin beramal, banyak beramal, akan tetapi disayangkan amalan-amalan mereka itu tidak di atas ilmu, mereka tidak terbimbing dengan ilmu. Ya, maka mereka adalah orang-orang, bukanlah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya, betapa banyak orang-orang yang mereka semangat, yang memiliki ghirah untuk membela agama, akan tetapi dengan jalan yang salah, ya, dengan cara yang salah, sehingga mereka melakukan perkara-perkara yang menyelisihi agama, menyelisihi syariat Islam. Bagaimana kita melihat orang-orang khawarij, orang-orang yang terjangkiti pemikiran khawarij, teroris. Mereka memiliki ghirah, memiliki semangat untuk membela agama, akan tetapi mereka tidak terbimbing, sehingga mereka melakukan perbuatan yang pada akhirnya perbuatan itu menimbulkan kerusakan di muka bumi, perbuatan teror atau yang sejenisnya. Demikian pula berapa banyak kita menyaksikan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, yang mereka tidak berjalan di atas ilmunya, tidak mengamalkan ilmunya, ya, sehingga mereka adalah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang malah bukan memberikan petunjuk kepada umat, malah mereka menyesatkan umat, ya, memberikan syubhat di tengah-tengah umat. Maka seorang yang diberikan hidayah, al-imamul huda, seorang imam yang memberikan petunjuk adalah yang membimbing umat ini dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Kemudian wa naqra fi akhir al-Fatihah, dan kita membaca di akhir surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang senantiasa kita bacakan di dalam salat-salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan kepada as-sirat al-mustaqim. Yaitu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai atas mereka, demikian pula bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Alladzi an'ama Allahu 'alaihim humul ladzina jama'u bainal ilmin nafi' wal 'amali shalih. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Ini orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maghdubu 'alaihim, adapun al maghdub 'alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah humul ladzina akhadul ilma wa tarakul amal. Mereka adalah orang-orang yang mengambil ilmu, mereka orang-orang yang memiliki ilmu, wa tarakul amal, akan tetapi mereka meninggalkan amal, tidak beramal di atas ilmu. Wa dhalun, adapun orang-orang yang dhal, orang-orang yang sesat, humul ladzi akhadul amala wa tarakul ilma, adalah orang-orang yang mereka mengambil amal tapi meninggalkan ilmu, semangat beramal tapi tidak mau belajar. Akhirnya apa? Akhirnya mereka beramal dengan amalan-amalan yang tidak ada dasarnya dari Alkitab dan Sunnah, ya, mengamalkan amalan-amalan bid'ah di dalam agama, yang akhirnya mereka juga menimbulkan kerusakan. Wal mutasawwifatu wal ubadul juhal, demikian pula al-mutasawwifah, ya, orang-orang at-tasawuf, pengikut-pengikut, ya, tarekat-tarekat sufi. Demikian pula al-ubadul juhal, ahli ibadah yang juhal. Ya, orang-orang ahli ibadah yang mereka adalah orang-orang yang jahil. Ini yang dimaksud dengan dhalun, ya, seperti orang-orang sufi. Mereka persis seperti orang-orang Nasoro dalam dari sisi amalan-amalan ibadah mereka yang tidak dibangun di atas ilmu. Ya, banyak kesamaan antara orang-orang sufi dengan orang-orang Nasoro, terutama yang mereka yang sudah tingkatan ekstrim, ya, dalam kesufiannya. Nah, seperti pendeta, ya, orang-orang sufi, mereka seperti pendeta-pendeta Nasoro, beramal tapi tidak di atas ilmu. Amalannya dibangun di atas perasaan, ya, di atas akal dan perasaan mereka. Wal huda wal hidayatu ala tismain. Dan huda, demikian pula hidayah, petunjuk dan hidayah ini terbagi menjadi dua. Ya. Al-qismul awwal, yang pertama, al-huda bima'na ad-dalalati wal-irsyad wa bayanil haq. Yang pertama adalah huda yang maknanya adalah ad-dilalah, petunjuk serta bimbingan dan penjelasan al-haq. Ini makna al-huda yang pertama. Wa hadhihi hidayatun 'ammah, maka macam yang pertama ini adalah hidayah yang sifatnya umum. Huda dengan makna yang pertama ini, ini huda ataupun hidayah yang sifatnya umum, yaitu petunjuk, bimbingan serta penjelasan. Wallahu wallahu hadan nasa jami'an bima'na annahu bayyana lahumul haq. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seluruh manusia, itu maknanya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka al-haq. Maka seluruh manusia itu bisa mendapatkan hidayah dari sisi yang pertama ini, ya, dengan makna yang pertama itu, yaitu hidayah bermakna ad-dilalah wal irsyad wal bayan, petunjuk, bimbingan serta penjelasan. Wa waddahahu lahum kama qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma tsamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Dan adapun kaum Samud, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan huda, telah memberikan hidayah kepada mereka. Hidayah di sini adalah irsyad maksudnya. Al-irsyad wal bayan. Fastahabbul 'ama 'alal huda. Maka mereka lebih memilih buta, yakni lebih memilih kesesatan daripada memilih petunjuk. Nah ini, jadi fahadihi hidayatu dilalatin wal irsyad. Maka ini hidayah yang pertama ini adalah hidayah dengan makna dilalah wal irsyad. Al-qismu tsani, adapun jenis yang kedua, ya, macam yang kedua dari hidayah adalah hidayatu taufiq lil amal, lil amali bil haqqi wa tamassuki bih. Hidayah dengan makna taufiq untuk beramal dengan al-haq dan berpegang dengannya. Wa hadhihi hidayatun khassatun la takunu illa li ahli iman. Maka hidayah ini adalah hidayah yang sifatnya khusus, tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Ya. Tidak diberikan kecuali kepada orang yang beriman. Hidayah itu taufik, yaitu hidayah untuk beramal. Ini semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau hidayah yang pertama tadi, hidayah al-irsyad wal bayan, maka ini hidayah yang bisa dilakukan oleh manusia. Kita bisa memberikan hidayah kepada orang lain dengan pengertian yang pertama, memberikan bimbingan kepada orang lain, ya, menasehati, memberikan mereka arahan. Ini namanya dilalah al-irsyad wal bayan. Nah. Wa la yamlikuha illallahu subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang menguasai hidayah ini, ya, hidayah dengan makna yang kedua, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fala yamliku hidayata al-qulub illallah. Maka tidak ada yang mampu untuk memberikan hidayah kepada hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa hidayatu ad-dilalah wal irsyad yamlikuha ar-rusul wal anbiya. Adapun hidayah ad-dilalah wal irsyad itu dimiliki oleh para rasul dan para nabi. Yani mampu untuk diberikan oleh para rasul dan para nabi. Para rasul Dan para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang memberikan hidayah kepada manusia. Hidayah yang sifatnya bimbingan, memberikan arahan, mengajarkan agama kepada manusia. Wa ahlul ilmi, demikian pula ahlul ilmi, para ulama, mereka bisa memberikan hidayah yang sifatnya hidayatul irsyad wal bayan. Kulluhum yadulluna 'alal haqqi wa yubayyinunahu wa yubassiruna bih. Mereka semua, ya, para rasul, para ulama, ya, mereka memberikan petunjuk kepada al-haq dan menjelaskannya dan memberikan keterangan tentang al-haq tersebut kepada manusia. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan hidayah kepada siratin mustaqim. Jadi antara dua ayat ini yang seolah-olah terdapat padanya ta'arud, saling kontradiksi, ya, tapi pada hakikatnya dua ayat ini tidak ada kontradiksi padanya dengan penjelasan ulama yang telah kita sebutkan tadi. Ya, ayat yang pertama yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah, maksudnya hidayah at-taufik. Adapun ayat yang kedua, ya, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini dengan makna hidayah irsyad wal bayan. Jadi bisa dibedakan, ya. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan kita di malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru, mohon untuk disampaikan kepada saya untuk dikoreksi pada pertemuan berikutnya. Famakana min shawab faminallah, wa makana min khata' faminni wa min syaitan, wa astaghfirullaha wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.